Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahana nafsa 'anil hawa." Dan melarang jiwa dari mengikuti hawa nafsu. Kalimat "wa nahana nafsa 'anil hawa", firman Allah dan melarang jiwa dari mengikuti hawa nafsu. Dan jiwa itu punya tiga keadaan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada tiga jiwa. Ada an-nafsul mutmainnah, ada jiwa yang tenang, dan ada an-nafs al-ammara bisu, ada jiwa yang senang dengan kejelekan. Dan ada an-nafs lawamah, jiwa yang senang mencela dirinya, menyalahkan dirinya. Nah, sebab keberadaan jiwa antara kebaikan dan kejelekan, antara kebaikan dan kejelekan. Iya. Dan kebanyakan manusia, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah Rabbi." Sungguhnya jiwa itu senang dengan kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabb. Jadi mereka yang dirahmati, mereka inilah yang jiwa-jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang tenang, yang akan dikatakan untuknya ketika akan dicabut nyawanya, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan kamu ridha dan diridhai. Iya. Dan jiwa yang lawamah, yang senantiasa mencela, mana mencela? Kadang dia, kalau jiwanya tidak baik, kadang kalau dia melakukan hal yang baik, dia cela dirinya. Kenapa dia lakukan yang baik itu? Kenapa dia lakukan itu? Ya. Dan sebaliknya, kadang kalau jiwanya baik, begitu dia melakukan dosa, dia cela dirinya. Kenapa dia lakukan dosa tersebut? Nah, maka ini keberadaan jiwa-jiwa manusia antara kebaikan dan kejelekan. Karena itu seorang hamba hendaknya senantiasa menjaga dirinya dari mengikuti hawa nafsu. Sebab memperturutkan hawa nafsu, ya, ini akan mencelakakan diri seorang hamba. Karena itu diantara sifat yang Allah sebutkan dari sifat penghuni sorga, "Wanahan nafsa 'anil hawa." Ya, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Nah, dan dia menahan dirinya dari hawa nafsu. Dan mungkin saja waw di sini adalah ataf terhadap sebelumnya. Sebab dikatakan siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya dan menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Kalimat menahan jiwa di sini adalah menjelaskan sebagian dari keberadaan orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya itu. Nah, maka tempat tinggalnya adalah sorga. Fa'innal jannata hiyal ma'wa. Maka tempatnya adalah sorga. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, tentang kebangkitan. Ayyana mursaha. Ayyana itu kapan, Kak? Mursaha maksudnya kapan dibangkitkannya? Kapan ditegakkan hari kebangkitan itu? Ya. Dan di antara manusia atau pertanyaan kalau berkata bertanya tentang as-sa'ah, bertanya tentang hari kiamat, ya di antara mereka ada yang mempertanyakannya ingin mengingkari. Dan ada yang mempertanyakannya meragukannya. Ya. Dan ada yang mempertanyakannya meragukannya. Dan ada yang mempertanyakannya ingin mengetahui. Ya. Istifsar tentang hari kiamat itu. Seperti yang ditanyakan oleh Arabi, ataupun pertanyaan mengingkari dan seterusnya itu banyak dalam Al-Quran ya, dari tantangan-tantangan kaum musyrikin. Ataupun pertanyaan kalau misalnya ingin mengetahui sebagian hal tentangnya, seperti yang diterangkan dalam riwayat Bukhari tentang Arabi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" "Ya Rasulullah, kapan hari kebangkitan?" Dan Nabi sudah memberi pembicaraan kepada para sahabat. Maka Nabi meninggalkan orang tersebut dengan pertanyaannya. Beliau lanjutkan pembicaraannya sampai selesai. Setelah itu beliau bertanya kepada para sahabat, "Di mana tadi orang yang bertanya tentang sa'ah?" Karawi berkata, "Ya Rasulullah." Nah, maka beliau terangkan, ya, kata beliau, "Idza dhiyatil amanah fantadhir as-sa'ah." Apabila telah ditelantarkan amanah, maka tunggulah hari kebangkitan. Maka beliau sebutkan salah satu tanda dari tanda hari kebangkitan. Ya, adapun hakikat kapan terjadinya, ini tidak ada yang mengetahuinya. Karena itu salah satu sebab turunnya ayat ini, atau sebab turunnya ayat ini dalam hadisnya Aisyah diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya dan selainnya. Ya, Nabi terus-menerus bertanya tentang hari kiamat sampai turun ayat ini. Sampai turun ayat ini sehingga beliau pun tidak menanyakannya lagi. Nah, iya. Dan Rasulullah dalam hari Jibril ketika ditanya tentang hari kebangkitan, kata beliau, "Man mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, maksudnya yang ditanya dan yang bertanya, dua-duanya tidak tahu. Ya, Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengetahui tentang hari kebangkitan. Itu adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya lah ilmu tentang hari kebangkitan. Nah, maka Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. Ayyana mursaha? Kapankah tegak hari kebangkitan? Kapan bangkitnya? Ya, maka Allah berfirman, "Fima anta min dzikraha?" Ya. Di mana kamu dari mengingatnya? Di mana kamu dalam mengingatnya? Ya, tidak dijawab akan kapan hari kebangkitan itu sebab tidak ada yang mengetahuinya. Tapi harusnya orang yang bertanya itu diarahkan, dia bertanya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat baginya. Pertanyaan harusnya dia tanyakan, apa yang dia telah siapkan untuk menghadapi hari kebangkitan. Ya. Nah, karena itu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arabi, berkata, "Ya Rasulullah, kapan hari kebangkitan?" Maka Nabi balik bertanya kepadanya, "Wama a'adatta laha?" Dan apa bekal yang kamu siapkan untuk hari kebangkitan? Ya, kata Arabi ini, "Ya Rasulullah, saya tidak punya banyak bekal. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Anta ma'aman ahabba. Anta ma'aman tuhib." Engkau bersama orang yang engkau cintai, atau almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Ya, maka harusnya demikian pertanyaan seorang hamba. Dia mengarahkan dirinya kepada sesuatu yang lebih baik. Hal yang tidak ada manfaatnya dia ketahui, maka jangan dia tanyakan. Jangan dia tanyakan. Justru harusnya dia tanyakan sesuatu yang ada manfaatnya. Dia tanyakan pada dirinya, apa bekal yang dia sudah siapkan untuk hari kebangkitan? Itu harusnya yang dia pertanyakan. Nah, ya. Dan di sini sangat indah sekali uslub Al-Quran. Ya, luar biasa. "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha." Maka Allah berfirman, "Fima anta min dzikraha?" Lalu kamu, di mana kamu dari mengingatnya? Di mana kedudukanmu? Apa yang telah kamu lakukan dalam mengingat hari kiamat itu, dalam menyongsongnya? Diarahkan jiwa itu kepada sesuatu yang lebih baik. Dan perhatikan uslubnya dibawakan. Ada yang bertanya tentang hari kebangkitan, kapan berdirinya? Ya. Dan biasanya kalau uslub pertanyaan, ya, seorang yang mendengarkannya, ada yang bertanya, maka dia ingin mengetahui jawabannya. Begitu datang setelahnya, tidak disebut jawabannya, justru disebutkan suatu hal yang harusnya menggoncangkan hati seorang yang mendengarkannya. Ya. "Fima anta min dzikraha?" Di mana kamu dari mengingatnya? Di mana kamu dari mengingatnya? Ya. Kemudian Allah berfirman, "Innama atau na ila rabbika muntaha kepada Rabbmulah kembalinya. Maksudnya kembalinya ilmu hari kebangkitan itu adalah kepada Rabbmu. Ya, ini kalau kita lihat di konteks ayat ya, sebab pertanyaan tentang as-sa'ah. Maka ilmu tentang as-sa'ah kembalinya kepada siapa? Kepada Rabbmu. Ya. Walaupun sebagian para ulama ada yang memahami konteks ayat dengan umum. Ya, sebab asalnya segala perkara apa saja semuanya kembalinya akhirnya akhir ilmu perkara tersebut semuanya kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat di surah An-Najm lebih umum, wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sungguhnya kepada Rabbulah al-muntaha. Akhir segala sesuatu semuanya kembali kepada Rabb kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah berfirman, "Innama anta mundziru man yakhshaha." Sungguhnya engkau itu hanya memberi peringatan kepada orang yang takut kepadanya. Iya. Sebab orang yang bertanya tentang hari kiamat itu adalah orang yang tidak beriman dengannya. Iya. Orang yang beriman dengannya itulah orang yang takut terhadap hari kiamat itulah orang-orang yang beriman. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah firman, "Yas'alukal ladina la yu'minuna biha wal ladina amanu mushfiqun minha wa ya'lamuna annaha al-haq." Iya. Dan kau ditanya oleh orang-orang yang tidak beriman tentang hari kiamat itu. Ditanya kapan berdirinya. Adapun orang-orang yang beriman, keberadaan mereka musyfiqun, punya sifat isyfaq, kasihan akan dirinya, khawatir akan dirinya, bagaimana keberadaannya pada hari kiamat. Dan mereka mengetahui bahwa itu adalah hak, ada suatu hal yang pasti, yang benar. Iya. Ini keberadaan orang-orang yang beriman. Karena itu dalam ayat ini disebutkan, innama anta mundziru may yakhsha. Sungguhnya engkau hanya memperingatkannya kepada orang yang takut kepadanya, orang yang mengkhawatirkan. Ya, sebab siapa yang tidak takut akan hari kebangkitan, tidak beriman tentangnya, tidak meyakininya, maka tidak ada manfaat memberikan peringatan kepadanya. Ya. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Maka Allah menegaskan seakan-akan mereka ketika melihatnya. Ini kalimat ka'annahum yawma yarawnaha. Tatkala mereka melihatnya, penggambaran seakan-akan telah terjadi, tatkala terjadinya. Bagaimana keberadaan mereka? Ya, seakan-akan mereka menyangka bahwa mereka itu tidak pernah tinggal di dunia kecuali hanya asyiyah saja, hanya petang, di waktu petang saja atau di waktu duha saja. Waktu petang bermula dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi setengah hari dari siang sampai terbenam matahari itu waktu petang. Duhaha waktu duha. Waktu duha lebih ringkas daripada waktu petang. Ya, jadi ibaratkan bahwa ketika dibangkitkan manusia akan menyangka bahwa kehidupannya di dunia ini adalah kehidupan yang sebentar sekali. Nah, sebentar sekali. Jaraknya hanya seperti itu. Bahkan sebagian orang-orang yang balik, ya, ada yang memandang bahwa jaraknya lebih sedikit lagi. Di antara mereka, di antara manusia, ada yang menyangka bahwa mereka hanya tinggal asyia atau duha, waktu petang atau waktu pagi saja. Ada yang mengatakan, ya, menyangka bahwa hanya tinggal 10 hari. Ada yang mengatakan tinggal sehari. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunfakhu fis-sur." Nah, "Wa nahsyurul mujrimina yawma idin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bittum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaqulun id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bittum illa yawma." Dan hari tatkala ditiup sangkakala kelabak hari kebangkitan, maka kami mengumpulkan orang-orang yang berdosa dalam keadaan berpisah-pisah. Ya. Maksudnya dikelompok-kelompokkan sesuai dengan dosanya. Mereka saling berbisik antara sama mereka. Bahwa sungguhnya kami di kehidupan dunia hanya hidup 10 hari saja. Ya. Maka Allah berfirman, kami yang lebih mengetahui apa yang mereka ucapkan. Ketika orang yang paling enak kehidupannya di dunia, orang yang paling indah kehidupannya di dunia, dia hanya berkata, sungguhnya kami di dunia hanya sehari saja. Sungguhnya kami di dunia hanya sehari saja. Nah. Qalu kam labithtum fil ardi adada sinin? Qalu labithna yawm. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil a'addin. Mereka bertanya, berapakah kalian? Berapa harikah kalian tinggal di muka bumi? Mereka bertanya, berkata, kami hanya tinggal sehari atau setengah hari. Ya, tanya kepada orang-orang yang menghitung. Dianggap sangat ringkas sekali. Bahkan lebih dari itu. Ya. Mereka menganggap, sebagian orang-orang mujrim menganggapnya hanya tinggal sesaat saja. Hanya tinggal sesaat saja. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah wa kadhalika kanu yu'fakun. Qala alladhina utul 'ilma wal iman waylakum laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'ts. Qala alladhina utul 'ilma wal iman laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'ts fa hadha yawmul ba'ts walakinnakum kuntum la ta'lamun. Ya. يوم لا تنفعهم معذرتهم ولا هم يستعتبون. Dan hari tatkala terjadi hari kebangkitan, maka orang-orang yang berdosa bersumpah, bayangkan, bersumpah bahwa mereka tidak hidup di dunia kecuali hanya sesaat saja. Demikianlah karena mereka mengadakan kedustaan sehingga dipalingkan dari kebenaran. Adapun orang yang beriman dan berilmu, mereka berkata, sungguh kalian telah hidup di dalam ketentuan Allah sampai hari kiamat. Kehidupan kalian. Ya. Akan tetapi kalian adalah kaum yang, dan ini adalah hari kiamat. Dan kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan pada hari ini, maaf kalian tidak lagi bermanfaat. Dan tidak pula kalian akan dimintai tobat pada hari ini. Tidak lagi maaf, dan tidak lagi kemungkinan untuk bertobat. Yang ada hanyalah hisab. Ya, tidak ada lagi amalan pada hari itu. Nah, ini keadaan makhluk, keadaan manusia. Ketika dia keluar dari dirinya, keluar jasadnya dari ruh, atau keluar ruhnya dari jasad, dia akan merasa bahwa sangat sedikit sekali waktu yang dia telah jalani dalam kehidupan. Siapapun dia, dia orang yang saleh maupun orang yang fajir. Kalau orang yang saleh keluar ruh dari jasadnya, maka seakan-akan dia ingin kembali lagi untuk memperbanyak amalan salih. Seakan-akan sedikit yang dia lakukan. Apalagi kalau dia adalah orang yang berdosa, maka kesengsaraan di atas kesengsaraan yang akan dia rasakan. Ya. Dan ini akhir dari tafsiran surah An-Nazi'at. Dan surah An-Nazi'at, sebagian para ulama menghitungnya sebagai akhir dari surah Tiwal Mufassal. Tiwal Mufassal. Ya. Surah Mufassal itu adalah surah-surah terakhir Al-Quran. Ya. Kebanyakan para ulama menghitung Mufassal itu dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Walaupun ada sebagian dari para ulama yang menghitungnya dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Ya. Mufassal ada tiga. Ada surah yang panjang, Tiwal Mufassal namanya. Ada surah yang pendek, apa yang surah pendek disebut Qisar Mufassal. Dari yang pertengahan, ada pertengahan. Ya, kebanyakan para ulama tiwalnya yang panjangnya dari Qaf sampai surah Al Mursalah. Ya, dan seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian para ulama ada yang menghitungnya sampai ke An Nazi'at. Ini disebutkan oleh Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Nihrir. Yang menghitung sampai ke surah An-Nazi'at. Ya. Kemudian yang kedua, pertengahan Mufassal itu dari surah Amma Yatasa'alun An-Naba sampai surah Wal-Layli Idza Yaghsha. Ya. Adapun pendek Mufassal itu dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Itu pendek Mufassal. Dan Nabi SAW, beliau kalau di salat maghrib, ya, beliau banyak membaca dari Qisar mufassal, dari mufassal yang pendek. Di sholat isya dari pertengahannya. Di sholat subuh dari yang panjangnya. Nah, ya wallahu ta'ala alam. Baik, sampai sini dulu insyaallah. Baik, kita lanjutkan insyaallah dengan pertanyaan setelah sholat isya. Subhanallah, amin.